ngono ceritane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa ba'du, sa'adatal fadil wa ashabal fadail, para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh ingkang tuhu kinabekten, ingkang dahat kinurmatan, ingkang tansah kula ta'zimi, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Camat bersama Forum Pimpinan Kecamatan Kalitidu dan para kasih staf-staf yang saya hormati, para kepala desa se-Kecamatan Kalitidu, bil khusus Kepala Desa Mojoroto, Mojosari, timbangannya keliru Mojosoro. Para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, tim keamanan terutama bapak-bapak dari Mapolsek Kalitidu, konco-konco remaja, konco-konco panitia, konco-konco santri, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para sederek, dulur-dulur kula, sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah dalu menika kula sawu panjenengan sami saged sareng-sareng hadir bersilaturahim bertolabul ilmi wonten majelis ingkang mulya dalam rangka sedekah bumi, kirim donga, ngaji bareng-bareng dengan satu harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian acara yang dilaksanakan panitia dan seluruh warga desa niki saged dados wasilah sisa-sisa umur peparingi Gusti Allah dateng kula panjenengan menika saestu-estu saged dados umur ingkang barokah. Kula bingah sanget nembe minggah ngombene wis cemepak umpama eneng. Pokoke disuguhi apa-apa seneng. Kula paling boten seneng niku lek tepak ngaji disuguhi kopi susu. Paling gak seneng. Soalnya menurut kula kopi susu niku minuman sing paling gak jelas. Lebihe wong kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Dadi bingungno. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, saudaraku jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyelehkan. Makane kowe aja umek bingungno aku. Mendekek ngene. Manu apa? Lah ya kaya lambemu kuwi. Manusia di dunia ini diciptakan Allah dalam keadaan baik. Keadaane sae. Mulane urip niki diparingi tugas kengken ngelakoni amal-amal engkang sae. Dikengken dados tiang-tiang engkang sae. Sae dateng Allah. Sae dateng sesami gesang, bahkan sae dateng sesami makhluke Gusti Allah. Mbah ra digatekno aku omong kok. Lah dalam bahasa agama niku Bapak Ibu, wong apik niku diarani wong saleh. Kesolehan sing sempurna, kesolehan sing lengkap, saleh sing komplit. Dalam bahasa saya, saleh ritual sekaligus saleh sosial. Ngerti apa ora wong Jarata diomongi ngene iki? Ya wis ben rondo pinter. Saleh ritual niku sing hubungane langsung dateng Gusti Allah melalui jalur ibadah mahdhah. Biasane diwastani hablum minallah. Yen hablum minallah niki terjalin sae, saged ndadosaken piyantunipun niku dados sholih ritual. Lajeng sholih sosial itu yang tersalur lewat interaksi. Ya ora ngerti. Krungumu mesti terasi mesti. Srawung niku lho. Kalih sesami gesang ibadah muamalah biasane disebut hablum minannas. Niki karo-karone kudu apik. Hubungane dateng Gusti Allah apik, hubungane dateng padha menungsone nggih apik. Salah sijine timpang niki dereng saged diwastani kesolehan ingkang sempurna. Kadang lak wonten to tiyang niku nek karo padha menungsone api tapi karo Gusti Allah gak api. Wonten, tapi aku gak nyeritakno wong Jarata. Dudu wong kene wadoh wong Amerika. Karo kanca, karo dulur, karo sanak, karo batek, karo famili, karo tangga, yo api, yo grabyak semanak, sareh sumeh ajer serawung nyedulur membaur seneng tulung, yo luman. Tapi seurung gelem sholat dudu wong kene dudu Amerika Ramadan ya ora gelem poso. Ini karo wong ya apik, karo bate, karo dulur, karo tangga, karo sapa-sapa apik. Tapi lek ana pengajian ra tau teko, lek ledek kok ngarep dhewe. Dudu wong kene. Utawa sebalike nun sewu. Nek karo Gusti Allah ya wapi, tapi nek karo padha menungsane elek, niki nggih dereng sempurna. Wonten ngoten niku, salate ya wapi, limang waktu ya jangkep sak makjak sak rawatibe. Tahajud ya sregep, duha ya sregep. Salate ya wapi. Jamaah terus no masjid, nggok sof ngarep dhewe. Angger salat no masjid ya geger no masjid. Ngelagek maca niat era karo-karuan usul li us-us-us-us-usun takbir ya Allahu Akbar wabih kata nek takbirnya Allahu Akbar api sholatnya tapi lagi medun masjid nyolong sandal niki berarti zalim ambek wong. Ngapunten, nek zikir ya ora karuan karo nyekeli tasbih diputer wer wer wer wer wer wer wiritan ya Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi wer wer wer Sumiyati Sumiyati Sumiyati Sumiyati Sumiyati wer wer wer wer Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri nganti tasbih perotol kabeh kagen wiridan. La ilallah la ilallah la ilallah tapi duwe utang ora nyaur. Dudu wong kene dudu. Halo. Halo. Niki nggih mboten bener. Mbok. Mbok. Sampeyan rungokno. Orang yang mulia dan dimuliakan baik di hadapan manusia maupun di sisi Allah niku sing hablum minallahi bener, hablum minannas nggih bener. Kula paringi contoh. Panglima besar Jenderal Sudirman tepang napa mboten? Mbah. Ayu-ayu bisu wong kene. Jenderal Sudirman itu luar biasa. Beliau pahlawan, pejuang kemerdekaan, gak tahu ketangkep penjajah. Selama memimpin perang, baik merebut maupun mempertahankan kemerdekaan, Jenderal Sudirman ku gak tahu ketangkep penjajah. Ora tahu ditangkep Londo, ora tahu ditangkep Jepang, ora tahu dipenjara, enggak pernah dibuang, enggak pernah diasingkan seperti pahlawan-pahlawan yang lain. Ngono ae. Ngapunten. Jimate Jenderal Sudirman niku telu. Aman rungokno. Nomor 1. Beliau Jenderal Sudirman niku daimul wudu. Ngelanggengke wudu. Ora tahu batal wudhu'e. Jadi angger mantun pipis, cawi, langsung wudhu. Begitu tut wudhu, tet wudhu, tot wudhu, pret wudhu, brot wudhu. Lho suarane yo beda-beda. Entuti suarane beda-beda, tergantung ukuran bokong. Semakin kandel, semakin nombo bokongnya yo semakin gede volume entute. Yo mbo kok ngono. Nek bokong cilik tipis ngono yo mek. Tapi nek kawandel lomba ya ngono. Seje. Badhe sare, ngoten niku Jenderal Sudirman wudu. Begitu wungu bangun tidur, langsung pokoke mboten nate batal wudu. Ibu bapak, wong iku lek duwe wudu dikancani malaikat, dijogo malaikat. Lek gak duwe wudu dikancani walek muni setan aja mbok masih aku wae. Entak wis pisan nungko. Air wudu niku dipun dadosaken malaikat karo Gusti Allah. Makane lek mantun wudu niku mboten usah disusapi, kersane sak garing-garinge. Malaikat to mbok usep-usep. Wudu iku iso ndadekno wajah niku cerah. Lek wedok yo ketok tambah ayu. Wong wedok ijane pengen ketok ayu gampang. Wudu, Bu. Salah kok wong Mojoroto. Pengen ayu ya raine didempol. Alise dikewrek resik diganti buntute tikus. Aneh-aneh wong saiki iku macake. Ana maneh teknologi nyambung rambut, hair extension. Ora ngarah ngerti kowe. Ana menyambung bulu mata. Bulu mataku bahasa Inggrisnya aidep. Kowe. Sak karepku to. Ben ketok jentit kaya kepeting nyambungnya 3 meter mboten wudhu niku subhanallah. Satu niku jimate Jenderal Sudirman, beliau niku langgeng wudhuke dijogo malaikat. Ini bisa dibuktikan ketika napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman niku di setiap titik, di setiap tempat yang pernah disinggahi oleh Jenderal Sudirman niku mesti wonten wadah banyu sing terbuat dari tanah liat, spesialis kanggo wudu. Niku bahasa Indonesia ini kula mboten ngertos jenenge, tapi nek bahasa agak Inggrisnya saya tahu, namanya the padasan. Kowe apa yang ngerti? Jadi di titik-titik yang pernah disinggahi Jenderal Sudirman niku mesti wonten padasane kangge wudu Jenderal Sudirman, karena beliau selalu wudu. Saniki kita sik wonten. Yang kedua, jimate Jenderal Sudirman niku beliau selalu sholat di awal waktu. Begitu manjing waktu sholat, langsung mengerjakan sholat. Meskipun dalam keadaan perang berkecamuk. Hebat. Sami nggih kalih wong njoro to. Pret. Wong iku nek kulino sholat di awal waktu iki wajahe cerah, gak burek-burek kaya raimu. Warane ngenyek yo ben anjane tak nyek. Aku siap resiko. Aku diarani ngenyeki siap resiko. Umpama ora diundang neh no kene, yang golek nggon liyane. Ngopo donya ombo kok. Iki gak iso untung-untungan oleh jadwal. Aja mentang-mentang sing tukang ngonoto jadwalku no kene terus sak penake duwe jadwal. Nun sewu Bu Camat, kula wau aku ya rondok disemprot karo Bu Camat. Asline wong Jorata iki ora kok tukang ngatur jadwalku ngono ora. Ya wonten kanca kula asline Rembang nikah angsal mriki. Niku kanca keng pesantren. Nek kula ten luar Jawa, ten luar negeri iki ambake sering kula jak. Kula pasrahi nata jadwal yang bagian luar Jawa. Lah sing bagian Jawa niku wonten asistene piyamba. Lah iki kok iso cepet waktune? Ceritane ngene Bu Camat. Ora kok perkara maklar. Mestine tahun niki kula tindak haji. Derek plus ning visane mboten mandhap. Visane mboten cair. Gak iso budal. Paspor kula niku sampe saniki nggih dereng diwangsulne ten kula sian, visane mboten saged berangkat. Nah, begitu ada waktu kurang lebih 25 hari, mestine kula tindak haji niku mundut sing mek 16 dino. Ternyata visane mboten mandhap. Akhirnya gagal lah, waktu 25 hari niki kosong. Nah, kali asisten langsung sing semoyo kula sak wanci-wanci siap niku langsung diteleponi blep. Selawe dina yo entek aku gak eruh nek dicolong karo Jorata sak jadwal. Nanti kula niku mboten ngertos lenten jadwal ten mriki. Ngono Bu Camat ceritane. Ngene antrine yo tetep 3 tahun, Bro. Diarani sombong yo ben wong kenyataane yo ngono tenan. Tapi ini merupakan satu kebanggaan bagi Bojonegoro. Pak Bupati niku lho pidatone ngene no pendopo waktu ditekani Menteri Pertanian. Bojonegoro dikenal dunia itu karena 3 hal. 1 karena minyaknya. 2 karena pertaniannya. 3 karena punya Kiai Anwar Zahid. Kowe kudu bangga dadi wong Bojonegoro. Mbok nang ngene dapurane yo tekan Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang. Bu Camat urung tau tok kono. Paling yang ngutek kapas kali tidur wis ngono ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ngono ceritane. Pon tekan di mau. Jenderal Sudirman itu selalu sholat di awal waktu. Hebat. Lah nek sampean ngrasakno wong krungu azan ora gelem jawab ya. Allahu akbar. Ya meneh kok wis azan iki jam pira iki. Wis ngono ra nang gelem cepet-cepet salat, terus engko ae salat engko ae waktune sik dawa engko ae, akhire gak salat-salat. Sekali salat digabung dadi siji. Usul liver tu dzuhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi taala. Men salat to mbok oplos lho. Yang ketiga, Jenderal Sudirman itu hablum minannasnya juga luar biasa. Setiap istirahat di sebuah kampung tenggene desa nalika perang, kok tasik wonten sisa dari bekal makanan untuk persediaan perang. Niku Jenderal Sudirman selalu memberikan instruksi kepada anak buahnya, ini sisa-sisa bahan makanan bagikan kepada warga desa sini yang miskin. Padahal niku persiapan kangge perang lho niku. Dikengken ngendumno wong-wong sing boten gadah. Masya Allah. Pantas kalau beliau mulia. Pantas kalau Jenderal Sudirman dikenang sepanjang zaman. Didongakno perjuangannya diterusno. Digawe monumen. Nama beliau diabadikan. Jadi nama jalan. Hampir setiap kota besar di negeri ini ada jalan-jalan protokol, jalan-jalan utama yang pakai nama Jalan Jenderal Sudirman. Ten punti-punti wonten. Le jenengmu digawe jenenge got kok gak payu. Maneh kula paringi contoh. Ngadeg kae Bu Camat. Orang yang mulia terhormat itu hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Allahu yarham Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ke bagi wong Indonesia atau wong Afrika atau jane. Gus Dur niku Presiden Republik Indonesia yang ke 4. Emboh. Beliau luar biasa, lepas dari keterbatasan fisik beliau secara zahiriah, mata beliau enggak bisa melihat, tapi mata batinnya tajam luar biasa. Ngeten punti-punti nggih nuntun, pancene mboten saged ningali. Kula sempat nalika Gus Dur dadi presiden tau muring-muring aku. Kan di demo to karo wong-wong dikongkon leren. Gus Dur mundur, Gus Dur mundur. Rasane ati wong-wong keplek kabeh. Kon mundur piye wong maju ile nuntun. Wis iso dikon mundur ile aku. Gus Dur niku sampun wafat. Gus Dur sampun sedo. Tapi jenengan tak aturi. Sing ziarah ten pesareane Gus Dur niku bendinten mboten nate kurang saka wong 3000. Bendino. Kula diparingi informasi kalih kanca-kanca, rombongan-rombongan bis peziarah ke makamnya Gus Dur itu setiap hari ndak pernah kurang dari 70 sampai 80 bis tiap hari. Lagi aku saiki aku takon, wong Jorota lho sampean soleh wis mati kira-kira sing ziarah ana kuburanmu ana pirang gledekan. Sak tosa lho ora ngebeki. Anakmu irung karuan gelem ora kuburmu ora mbok tinggali warisan. Gus Dur luar biasa hebat. Padahal sampean tak kandhani. Aku iki dirungokno to ora to? Gus Dur kok iso hebat ngono ya? Padahal Gus Dur niku ibadahe kalih Gusti Allah biasa. Kula ngertos piyambak. Gus Dur niku nek salat subuh mung rong rakaat. Iya. Lah iya lak padha to karo wong Jorota. Salat maghrib ya mau 3 rakaat. Lah iya padha. Tapi kok iso hebat? Waktu hidupnya digunakan untuk khidmah kepada umat, melayani umat, memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sampai kepentingane dhewe niku lho dikalahke, kepentingane dhewe ora pati kopen demi umat, demi masyarakat. Karena perjuangan itu maka Allah menanamkan rasa cinta di hati umat. Pantes kalau Gus Dur dicintai umat karena Gus Dur mencintai umat. Maka kalau ada pertanyaan, kene opo wong-wong kok do seneng karo Gus Dur? Ya soalé Gus Dur seneng karo wong-wong. Mengapa umat mencintai Gus Dur? Karena Gus Dur mencintai umat. Ini penting bagi pemimpin. Pemimpin kalau kepingin dicintai rakyatnya, kuncinya sederhana. Asal pemimpin mencintai rakyatnya, pasti rakyat akan mencintai pemimpinnya. Ngono. Kula lek ngaji ten pundi-pundi kate ana calon bupati, calon DPR, calon gubernur, tak omongi ngono. Wis ora usah kate kampanye saudara-saudara. Mari kita berjuang bersama-sama saudara-saudara. Kalau saya menang dan terpilih, saya berjanji akan membela kepentingan rakyat kecil saudara-saudara. Malah diperketek karo wong. Ora perlu. Wis to, resi ono atine. Luruskan niate, mbela kepentingan rakyate, mesti disenengi karo rakyat. Jarene wong tuwa biyen, pokok iso dadi gula, mesti dirubung semut. Ana dadi telek ya dirubung laler. Ora perlu saiki nyalon gawedhe gedian baliho. Foto gawedhe baliho gawedhe dipasang pinggir-pinggir dalan, sampe manuke kewan apa miberan mok dalan. Ana calon wedok fotone gawedhe ra iso nggih kata-kata. Tulisane ngene kok, coblos saya sudah terbukti rasanya. Itu diluruk karo Canjoroto. Lihat, mengenai beliau wali napa mboten nggih wallahu a'lam, kula piyambak mboten ngertos soale la ya'riful wali illal wali. Ora ana sing ngerti sejatine wali kejaba padha-padha waline karo Gusti Allah. Lan jenengan sing rawuh iki ya wali ning wali murid. Bapak-bapak munggah sithik ya wali nikah. Arep nyalon wali kota ya ora gablek dhuwit. Tapi ukuran kewalian seseorang niku diantaranya dinilai dari perilakunya kepada Allah dan perilakunya kepada sesama. Karo-karo ne sae. Dadi mboten gampang-gampang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula malih kelingan. Nate enten wong niku cerita ten kula ngene. Ten mriku niku lho wonten wali. Aku penasaran, akhirnya tak takoni. Lah sampean kok ngerti nek wali? Nggih, wali tenan. Kabare ana kabare ngono. Ki ambake niku saged salat no ndure godhong gedang. Langsung tak sauri, ya kuwi wali codot aku. Napa nek wali iki kudu aneh-aneh ngono to? Ya nek wali, lha nek pemain sirkus. Lha nek pemain sulap, pancen wali niku gadah karomah. Tapi nek urusan ibadah, tetep nyonto Kanjeng Nabi, mboten nyimpang saking prosedure Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salate ya ora tau aneh-aneh. Ya padha Kanjeng Nabi niku nek salat ya ana masjid, ana musala, ya ana dalem. Kula dereng nate maca hadis sing unine ketika Rasulullah salat di atas godhong gedang urung tahu. Rasulullah niku hidupnya proporsional. Ngerti to ora ya wong kene tak omongi ngene iki ya. Ra roh. Ideal lah ngene lebu. Kanjeng Nabi niku ya kaya sing dituntunke ten panjenengan, wayah ibadah ya ibadah. Ayo nyaut, wayah ibadah ya. Wayah salat ya. Wayahe zikir ya. Wayahe wiridan ya. Wayahe ngaji ya. Wayahe dahar ya. Wayahe sare ya. Wayahe istirahat ya. Wayahe ngunjuk ya. Nah, iki wis wayahe. Ngunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terus suwun. Lah, demikian pula ketika malam hari Rasulullah membagi waktu malamnya jadi tiga, thulutsun li ahli, yang sepertiga malam awal sak protelon sing pertama kangge keluarga, kangge garwane, kangge putra-putrine, kangge putu-putune bercengkrama kalih keluarga, wa thulutsun li nafsih, yang sepertiga malam berikutnya kangge awake piyambak, kangge istirahat, kangge sare. Wa thulutsun li rabbih, yang sepertiga malam terakhir untuk Tuhannya, kangge Gusti Allah. Dadi wong sing bener niku mboten kok terus Gusti Allah tok tok tok tok sing dipikirno, sing diurusi, ora gelem ngurusi donya, ora gelem ngurusi keluarga. Ora muter tasbih wer wer wer wer terus orang ngurusin dunia, orang ngurusin keluarga, Mboten. Bapak Ibu, pancen muter tasbih niku penting. Ayo jawab, penting ngoten nggih. Muter tasbih. Mau kurang semangat tok. Baleni, muter tasbih. Nggih. Muter pacul. Penting. Zaman muter tasbih tok. Paculmu rambok puter. Insyaallah kaliren. Halo. Mana jawab? Ngitung tasbih. Ngitung utang. Penting. Mbah. Jenengan no mek ngitung tasbih tok. Wiridan zikir ngitung tasbih niku hablum minallah sae. Tapi utangmu karo kanca, utangmu karo tangga ora mau itung, ora mau sauri. Hablum minannas elek. Nun sewu, ganjarane nek ngitung tasbih karo dosane ora nyaur utang, niku luwih gedhe dosane gak nyaur utang. Mulai mau mikir. Ketone utange akeh. Masalah utange tenanan. Api kaya apa ibadahe? Duwe utang kok ora disauri, kedisian mati karo ahli warise gak diberesi, ana kuburan wis meletet. Sampai uang lunga haji niku, masalah utang kudu diberesi. Halo. Halo. Minimal nyuwun ridane wong sing diutangi. Yu aku ape lunga kaji yu aku sing diutang sampean 5 juta tak gene sangusik ya yu sone aku wis teko tak sauri. Ya nek wonge oh ya dik ra apa-apa budal. Ha nek wonge diomongi ngono ora isa. Ya ora isa. Ya utange sauri sik. Kowe penak numpak pesawat, aku numpak pedah hotel. Halo. Lah nek kok maksa budal sing diutangi niku gak rido. Hajine yo tetep sah, pokok netepi syarat rukune, wajibe dilakoni sah hajine. Ning lungone dihukumi lunga maksiat. Kemenangan-nangan. Tawaf ngumeti Ka'bah ping 7 weng-weng-weng-weng catetane tawaf maksiat. Ambok sa'i bolak-balik Safa Marwah dicatet sa'i maksiat. Loro. Halo. Halo. No. Ngajine ra ngira iso mabrur. Ngaji niku kan tingkat-tingkatan, kula sering matur. Tingkat sing paling inggil piyambak paling sae, harapan semua orang yang dijamin surga, dibebaskan neraka, diampuni semua dosanya, namine haji mabrur. Lah tingkat sak ngisore namine haji makbul. Pokok syukur keterima ngono wae hajine, urusan ganjaran gak roh. Lah ngisore meneh namine haji mardud. Niku kaji sing ketolak nganggur gak ana gawene. Paling elek dhewe namine haji Muhyiddin. Wis paling orang genah tukang bubur nek haji kuwi. Paling ra genah, mulane bendine wis gegeran terus karo Hajah Rumi kuwi. Eh? Anggitmu sing ana TV-ne omahmu tok ngono piye? Omahku yo eneng kok. Sinetron ora barbar. Wong haji ngate duwite ora beres, hasil zalim karo wong, hasil duwe anakan, hasil korupsi bareng ngono ku ora ngira ketrima. Kanjeng Nabi sing dawuh, man hajja bi haramin aw min haramin. Sapa wonge haji kok nganggo duit haram, kecampuran sing haram. Idza qala labbaik Allahumma labbaik, nalikane wong kuwi maca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, fa ajaballahu lahu, Gusti Allah jawabi, la labbaik laka wala sa'daik. Ambek wong elek maca talbiyah di khusyuk-khusyuk ambek merem-merem labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik dijawab ambek Gusti Allah gak labbaik-labbaikan labbaik-labbaik apa utangmu no tanggamu ra mbok sauri ngono makane ngapunten nggih ana cerita ana pejabat lunga haji tapi hasilnya korupsi. Tapi ki aku yo diceritani kancaku. Aku diceritani kancaku Bu Camat iki. Pokoke pejabat ki mbok dadi mbok apa. Aku apa ngarani ki lera penak, pokoke dadi mbok apa. Mbok apa. Lunga haji nganggo duit korupsi. Kawitane lancar no kono, tapi suwe-suwe ana kendala. Kendalane ki pas balang jumroh. Balang jumroh niku kan simbol balang setan. Nganggo kerikil diantemno bismillah Allahu akbar cetak. Niku watune lho balik. Dicukuk diantemno neh bismillah Allahu akbar cetak balik neh. Cukuk antemno neh bismillah Allahu akbar cetak balik terus. Penasaran watune dicukuk. Didelok dak ana tulisane ngene, maaf sesama setan dilarang saling lempar. Padha setane kok anteman-teman yo, mbok sing rukun. Subhanallah. Lah, jamaah haji tahun niki ujiane ageng sangat. Nyuwun berkah Fatihah saking panjenengan sami, mugi-mugi dulur-dulur kita ingkang nindakaken ibadah haji pinaringan selamat. Ujiane Masya Allah mulai badai pasir, angin mboten karo-karuan. Udan gak leren-leren, udan es, ono hotel kebakaran, ono teror bom sampai terakhir tragedi Mina. Subhanallah. Mangke nek kula angen-angen visa kula mboten mandhap, kula gagal budal niku ya ono hikmahe. Cara budal ya ora iso petuk wong Jorata sing jemburis-jemburis kok. Halo. Halo. Ya Allah. Nyuwun berkah Fatihah. Nggih. Sing sampun mati syahid sedaya muga-muga husnul khotimah pikantuk predikat haji ingkang mabrur. Nah, sing lintune muga-muga pinaringan sehat zahir batin, kekuatan zahir batin, selamat. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Matur suwun. Kula wangsuli jenengan jawab penting hablum minallah apa penting hablum minannas ya. Jawab hablum minallah hablum minannas. Nah, maca Al-Qur'an, maca catetan utang. Mula nenek utangmu dicatet aja dieling-eling tok. Geger-geger jadi saya ngutangi rumong saya telung atus jadi saya ngutang mek rong atus seket waya nyaur, nyaur yuk enggak mau iki lah utangku piro, gak telung atus ke apa ini orang wedok itu yang ngunuh kuiling aneh pol mbah bisa ngunuh buan balik orang imbang itu sak desa kurungu kabeh apa orang labrak, orang labrak kenek orang Jorata ayo wong sampean duwe gawe kae tak buhi gula 10 kilo lha sik aku digawe kok mek bali 8. Ngono ku jawabe ya iso. Regane seje. Biyen regane sik murah sak regane larang nek ditotal ya sik akeh aku. Nek wong Jorata tepo pinter-pinter matematika. Maneh eling Gusti Allah. Embuh. Eling Gusti Allah. Eling bojo, eling anak, eling keluarga penting ngucoko Gusti Allah tok sing diurusi bojo ora diurusi, anak ora diurusi bojo gak dinafkahi anak kleleran, gak kaurus pendidikane gak kopen akhlake dhewe metu jarene jihad yang jopo bengok-bengok Allahu Akbar, Allahu Akbar tapi bojone sing ning omah ora dibelanjani anake ora diurusi, sekolahe ora diurusi ngajine ngapunten iki ganjarane lek bengok-bengok Allahu Akbar karo dosane bojone anake kleleran ki luwih gedhe dosane bojone anake kleleran dhewe mbok ana njaba Allahu Akbar Allahu Akbar dari bojone teko omah Allahu Akbar pret aku kaliren bro Allahu Akbar apa ngono nun sewu nggih memang memang prioritas ibadah niku sesuai bidang sesuai profesi. Halo. Samane ngrungokno to ra tujane? Ya wis, nek gak ngrungokno karowane tak dongani. Ibadah sing pen sing pokok niku sesuai profesi. Tapi hablum minallah, hablum minannas tetep. Sing pokok sesuai profesi. Contoh, nek pedagang, prioritas ibadah yo dodolan sing jujur, dodolan sing temen. Ora ngarah, ora ngarah. Kuwi sing ngasilno ganjaran akeh. Nek guru, prioritas ibadahe nopo? Mulang, mulangi murid-murite ben pinter. Tukang syuting, prioritas ibadahe apa? Nginceng. Ya nginceng wong ngaji, terus engko dadi rekamane diputer dirungokno wong akeh. Ngono, tapi nek nginceng sing rata, Mas. Ada ngono tukang syuting orang gendah. Nyuting tepak incer wong ayu disuwek-suwekno. Gawedhekno sandeng-andenge lho ketok. Polae lambe yo syuting terus. Bareng incer wong tuweke diliwati sret. Ini tukang syuting ki modelmu ngono tak dongakno mripatmu timbilin ki wetengen ngisor dhuwur. Ah, operator sound system ki prioritas ibadah apa? Yo utek-utek pentil. Yo pentile kuwi le. Kaya ngene iki volumene kontrol kurang gede, uti-utien gedekno sithik. Ora nek jebol. Tak ijoti iso neleke kok. Tanggapane paling banter 100.000 kok. Neman men arep gedekno volumene. Banter. Hoi. Mesen ora krungu tengu. Halo. Mbok sampean ra patek ngreken kok. Terusna mboten? Lek ustad, ustazah, prioritas ibadahe ngulang ngaji. Ngenalno huruf-huruf Al-Qur'an. Mengenalkan baca tulis Al-Qur'an mulai ija-ijaan zaman biyen. Alif fathah, alif kasrah, alif dhammah. Sip, ba fathah, ba kasrah, ba dhammah. Alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah lauf ya doma yu. Nah. Alif ya sukun fathah ai mem sin sukun kasrah mis ya doma yu. Ustaz tok. Nah, nek kiai prioritas ibadahe apa? Wiritan. Kiai ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim wiridan mbah yai ce ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ngono ya Allah ya qadim ya Allah ya qadim ya Allah ya qadim langsung qadim kok ramel gak usah langsung qadim ya Allah ya qadim ya Allah ya qadim ya Allah ya qadim ya Allah ngono nang kok ramel liri kok ramel ora disebut ora masuk asmaul husna we langsung ya Allah ya Qadim ya Allah. Nek kok ramel katut to polsek bareng njaluk nyebut engko kok. Langsung. Ya Hafidz ya Nasir ya Wakil ya Allah ya Hafidz ya Nasir ya Wakil ya Allah. Kiai yo. Ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir. Angga sese ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana. Bangun masjid kentekan semen. Enggak butuh dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Tentara, prioritas ibadahnya apa? Menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan musuh, dari gangguan musuh yang akan menghancurkan negeri. Tentara, no, polisi, prioritas ibadahnya apa? Kamtibmas. Menjaga keamanan ketertiban masyarakat, ono pengajian ngene iki ngepam dijogo, aja mek dangdutan tok sing dijogo. Ya pengajian bareng. Ngono. Meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal agar wilayah Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro aman dari pidana, aman dari kriminal. Ini jabatannya akan barokah kalau polisi seperti itu. Mengatur lalu lintas biar minim kecelakaan, jalan raya ki lancar, pengendara aman. Karo nggawa sempritan, prit 50.000. Iki sing keplok-keplok jelas tahu ketilang kuwi. Nah, kowe kena apa kok ketilang? Lah kowe melanggar kok. Jajal kowe ora melanggar, ora ana ketilang. Sepedamu lengkap. STNK-ne duwe, SIM punya. Helm terus sepedae yang komplit under delay, ora melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ya ora ngira ketilang. Ora-ora tutup-tutup dop bareng digoleki ora eneng, kuwi polisi celutak kuwi. Halo. Ini jelas tahu ketangkep kok modelmu. Bolak-balik. Kowe melanggar kok. Lho, iki gambaran. Gambaran. Ning donya ae lek sampean kok melanggar aturan, ditilang. Lah benjing ten akhirat yo ngono. Sampean melanggar perda akhirat. Melanggar aturane Allah, aturane Rasulullah, nu alam kubur ditilang karo mungkar nakir. Dan perlu diingat, mungkar nakir ora kenek mbojak damai, Bro. Wong sing kenek dijak damai kuwi dudu malaikat. Pokoknya dudu malaikat. Cangkemem lho ya sing ngene. Aku ora melok-melok kok. Ngono. Napa Kapolres Boloku kok apa-apa wae? Ngene iki aku ya dikongkono karo wonge. Halo. Engko sik to engko sik. Urung wayahe kok sing sabar to. Diurut kok. Lho kenapa kok ada tilangan? Ada tindakan hukum. Lah karena sampean melanggar. No, jabatan yang pengen barokah, pejabat. Iki, ora usah masih bu camat. Prioritas ibadahnya apa? Tanda tangan karo setempel. Ilek kepingin jabatannya barokah. Saya eret-eret-eret, cetok. Contohnya ngeten, misale, ngeten desa katen bangun masjid, lah ngajoke proposal. Niku kudu angsal tanda tangannya bu camat. Diaturke ten bu camat, akhire didawuhi apa iki proposal bu camat kanggo apa pembangunan masjid. Ayo kene pulpen mboten usah kakehan pertimbangan kanggo masjid, kanggo madrasah diniyah, kanggo TP iki pulpen eret setempel cetok, insyaallah jabatane barokah. Ngojo kok apa iki proposal bu camat gapo pembangunan masjid. Delok, yo tak tanda tangan nih, tapi nek cair yo bagian kurang 10%. Ha, kualat. Nah nek perlu bu camat niku ngeten di ana proposal apa iki? Bangun masjid bu camat ditingali. Sak derenge ditandatangani, piro dana sing diajukno? 200 juta. Ngopo yo cukup bangun masjid mek 200 juta. Ya wis, engko sing 250 juta tak tambahi. Ya. Ayen bu camat kersa ngoten insyaallah bangkrut. Dadi ora iso sedo tuwa. Lah kuwi ora mung bu camat to, petinggi yo ngono. Prioritas ibadah ngeten mriku, tanda tangan setempel bagi raskin roto. Ngono. Pamong yo ngono. Aja kok sing dikeki raskin batetok. Ha iki pamong kualat, kuwi nek mati sing bledos wetenge sik kuwi. Yo kabeh. Hoi, tamir masjid, prioritas ibadah apa? Makmurke masjid. Supaya masjid iki iso jamaahe rame, kegiatan agama ono ngaji, ono khataman, ono majelis taklim ngono. Ya masjid tok sawang tok. Hoi. Lha terus dikritik bareng ya kudu tahan banting. Engko takmir kena kritikan muring-muring. Ya wis masjid nang dimplok. Takmir bento kuwi. Mbah. Nah terus no iso muring-muring aku iki engko. Lho, niki prioritase supaya kula jenengan niki punya kesolehan yang bener. Lho apa wong iki terus apik ora duwe elek? Gak ono wong sing ora duwe elek. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa sih yang enggak punya salah? Siapa sih yang enggak punya dosa? Liyane Kanjeng Nabi niku mboten wonten. Setiap kita pasti punya salah, pasti punya dosa. Betul? Sampeyan ora patek semangat. Ngantuk ya wis to yu tapi aja merem. Mboten wonten tiyang sing komplit apike liyane Kanjeng Nabi niku enggak ono. Pasti ada kekurangannya. Ibarat kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Tiada mawar yang tak berduri. Tiada api yang tak berasap dan tiada entut yang tak basin. Nanti Bang Rambok reken kok. Lho ora ono to wong sing komplit. Gusti Allah maringi simbol, maringi lambang bahwa manusia ini enggak ada yang komplit apike. Di antara simbolnya itu yo postur tubuh manusia, keadaan dohire menungso bentuk fisiknya lak gak ono sing sempurna kan. Mbah. Ora patek nyaut tok. Jajal aku tak ngadekno saya kene. Bu. Ora eneng wong komplit apik tok yo ora eneng. Kadang wong lanang yo oleh gantenge tapi liyane yo ora oleh. Ngono kuwi, di satu sisi dapat, di sisi yang lain enggak dapat. Di satu sisi plus, sisi lain negatif. Wong lanang kadang oleh ganteng tok, rupane enggak ganteng tapi ora tau gablek duwe. Nyambut gawe apa yo ora tau tepak. Dagange nyusuki yo kleru. Jajal maklaran yo bliduki wong. Rupane yo ganteng, ora gablek duit tapi rupane lumayan kena ge wasen-wasenan. Neng wong lanang rupane ora ganteng, yo rembes. Njembah uris rada merongos. Tapi duweke akeh, pau pinter golek duwe. Duweke akeh tapi rupane yo lumayan kena ge pesugihan. Wis ngono kuwi ora ana sing jangkep apik ora ana. Kadang ngene to wong lanang gawethe dhuwur tapi gombong. Oleh ndelondenge tok. Ya ndelondeng dawa tapi melur ngono modele. Gulir-gulir. Mosok njunjung beras 3 kilo ing guling. Memang mlaku kena kipas angin njungkel. Ora sumbut karo dawane. Wis ngono kuwi. Ana wong lanang yo cilik entik metekel kunting ngono. Tapi kawat modele sampai ra iso leren. Kawat ngepau winter menek, cilingkri cilingkri cilingkri. Wong cilik tapi nyenengno, nek kadung meneke kon medun ora gelem. Nang medun, ngono kuwi sik gandul-gandul. Cilik padahal. Maksudnya menek kuwi yo benakno gendeng, benakno anten, yo antene TV, yo antene dhewe. Wong wedok ya padha. Kadang oleh ayune tapi liyane ra oleh. Ono ku wong wedokku rupane ayu tapi cerewete rambet ae. Ngomengan. Ngomengan. Wis ngomeng ra iso leren. Endi kon leren jere wis kadung turunan. Bapak-bapak lan di bojo ngomengan ya aja sedeh-sedeh, Pak. Pengen gak diomengi ya gampang nek tepak bojomu tek tek tek tek tek tek tek tek tinggal metu. Oh ya ora ning gerdu ae. Ini jandona no gerdu, narokokan oleh telu. Engkau nang balik mulai, untuk omah takon nih. Sek to rang omengnya, sek rong bar ki. Ini no gerdu nih. Narokokan loro, entek rokoknya balik mulai, takon nih. Sek ngomengnya, sek kare sakte. Ini no gerdu nih, rokokan sitok ae wong kare sakte. Engkau mulai takon nih, sek ngomengnya. Katok aku. Kentekan batu. Ngono, rasa mbok wangi, kobong omah tambahan. Wis ngoten niku Pak, wong wedok ora ono sing komplit. Ngapunten, kadang ana wong wedok rupane wayu, ya gak ngomengan, ya gak cerewet, ya gak bisu. Mumpung rung dibantah karo coro-coro ngono iku. Disiki kok. Wis ayu, ya gak ngomelan, ya gak cerewet. Kan sip to pisan. Sip, wayu, gak cerewet, gak ngomelan, tapi loro-loron. Diluk-diluk ndandakno ngono. Mosok dienggo ping pisane nyontekno. Mlakune nganti seyek, seyek kaken jublesan. Sing lanang apa nganggo yo mikir kok. Ngitung duwit iki cukup to ora ge nyontekno. Tiwas dienggo nang ra iso nyontekno. Mbah, sing ngono kuwi. Eneng wong wedok iki rupane yo gak ayu yo sedengan. Aku pemuni elek ora mentolo. Yo sedengan ngene rupane, tapi sehat. Ora tau lara nang rasa modele. Apa-apa digotongi kabeh kok. Bekakase omah yo resik diusungi. Wong ora bejaji rupane, tapi sehat, saking sehate. Nek bledheke